Iya. Baik, sahabat Bina Suara, ternyata di sini juga kita kehadiran tamu ya, kedatangan tamu yang ternyata ingin memberikan bagaimana caranya tadi yang seperti sudah saya bicarakan, yaitu cara kita untuk bisa dapat atau punya apartemen itu mudah atau tidak sih? Kita harus bisa berinvestasi di apartemen tersebut ya. Ya seperti yang Pak Hari bilang bahwa kita kalau mau membeli itu harus memikirkan ke depannya ada pemasukan yang kita dapatkan, bukan hanya konsumtif, hanya gaya hidup. Oh iya, dia punya rumah ini tapi tidak bermanfaat ini. Dan ternyata di sini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Izan Also ya. Selamat pagi Pak Izan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Alhamdulillah Izan? Alhamdulillah baik. Nah di sini ternyata sahabat Bina Suara, Bapak Izan ini adalah Managing Director ya, PT Andro Indonesia. Ya. Betul? Betul. Dan ini adalah mempunyai Grand Zamzam Towers. Ya, ya, kita ini partnership. Partnership ya. Nah, nanti di sana tentunya Bapak Izan ini nanti akan menjelaskan bagaimana sih seperti yang tadi saya tanya, mampukah kita mempunyai atau berinvestasi di dalam hal seperti ini, gitu ya. Dan kemudian di sini juga ternyata kita juga kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Jalu Laksono ya, betul? Pak Hengki Jalu. Oh, Pak Hengki, maaf. Karena ini biasanya kalau itu Haji ya. Tadi saya juga kurang nanya lagi gitu ya. Oke. Okay. Amin ya. Ini Bapak Hengki Jalu Laksono yaitu sebagai manajer marketing dari Grand Zamzam Towers ya. Tentunya di sini juga nanti Bapak Izan dan juga Bapak Hengki ini akan menjelaskan seperti apa. Mungkin yang pertama yang bisa menjelaskan Bapak Izan terlebih dahulu. Silakan. Ya mungkin kita dua berdua ya, dua hal yang berbeda nih. Satu mungkin dari sisi bangunan bisnisnya dan lain sebagainya. Kalau saya nanti cenderung kepada kenapa sih kita kok mesti menentukan pilihan kok Zamzam Tower ini jadi pilihan atau nah saya cenderung sebelum kesana saya ingin bercerita mungkin sedikit tentang banyak orang yang tidak mampu. Betul. Untuk memiliki apartemen atau rumah gitu. Banyak orang yang tidak mampu. Nah saya cenderung mengupas langkah-langkah untuk kesana gitu. Baru nanti kalau Mas Jalu sudah cenderung kepada produk realnya gitu. Nah, pilihan kita, kenapa kita memilih produknya Mas Jalu, kira-kira begitu. Oh boleh, jadi bagaimana caranya nanti Bapak Izan langsung ya, yang tentunya akan memberikan ini loh, seperti ini jalannya untuk karena seperti Bapak Izan bilang tadi, enggak semua orang bisa untuk memiliki ini. Tapi kalau saya lihat dari pembicaraan saya dengan Bapak Heri waktu minggu yang lalu, jangan selalu bilang bisa enggak sih gitu ya. Kita harus optimis ya Pak ya, berarti kita mampu ya kan. Nah mungkin untuk Bapak Izan bisa menjelaskan, silakan. Ya, saya basically dengan teman-teman ini adalah mengembangkan training untuk pensiunan. Sebagian orang itu khawatir ketika menjelang pensiun. Pasti. Sementara pensiun itu sendiri apa gitu kan? Kok tiba-tiba ada pensiun? Banyak orang mungkin definisi pensiun ini masih letter luck gitu. Wah, pensiun itu adalah akhir daripada masa kerja. Betul banget. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Kami dengan teman-teman ini mendefinisikan pensiun itu ada puncak karir, di mana karir seseorang itu baru mau dimulai ketika dia pensiun. Apa alasannya? Alasan pertama, ketika orang pensiun itu dia adalah manusia super sesungguhnya. Apa yang tidak ada dimiliki oleh seorang pensiunan? Maka kalau saya mengatakan bukan pensiun, tetapi dia regenerasi lah. Menyambut regenerasi akan digantikan oleh generasi berikutnya. Nah siapa beliau, siapa pensiunan ini? Pensiunan adalah orang yang super kalau menurut kami. Nah kesempatan ini kami ingin mengajak para pensiunan semua mengikuti materi-materi kita nanti. Kenapa? Yang pertama, orang pensiun itu dia telah memiliki skill yang sangat luas. Skillnya luas. Apa yang tidak ada di orang pensiunan. Kemudian dia juga memiliki modal kerja yang cukup. Karena ketika dia pensiun, dia telah memiliki pesangon. Dana ya? Dana. Itu, ini adalah orang pensiunan. Tetapi kami sangat menyesalkan beberapa sahabat-sahabat kami yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan, terutama menjelang pensiun, biasanya mereka ada pelatihan masa persiapan pensiun. Nah, pelatihan masa persiapan pensiun ini cenderung kepada diarahkan kepada mental, persiapan usaha dan lain sebagainya. Sesungguhnya mungkin kalau menurut versi kami bukan begitu. Orang pensiun kadang-kadang kok diarahkan ternak bebek, ternak menanam sayur. Orang pensiunan kok diarahkan kepada dagang kelontongan. Kita akan lihat dulu. Sesungguhnya pensiun itu dia pensiunan apa dulu gitu kan? Coba kita tanya hari ini. Sebagian besar petinggi-petinggi mungkin pejabat polisi, pejabat tentara, pejabat eksekutif pemerintah, ketika pensiun siap nggak disuruh untuk mengembangkan pertanian dan lain sebagainya? Tentu mereka akan berpikir, mereka akan menduduki posisi yang lebih eksekutif lagi. Mereka memilih menjadi komisaris dalam sebuah lembaga-lembaga perusahaan yang sudah berkembang gitu kan. Kenapa? Artinya mereka memang masih sangat produktif. Tidak untuk dikatakan pensiun hari ini. Nah, kami pada kesempatan ini berafiliasi, kami juga berpartnership dengan apartemen Grand Zamzam Tower ini. Untuk apa? Kami ingin memperlihatkan bahwa orang pensiun itu masih punya potensi besar. Nanti di sana Pak Jalu barangkali kita bisa interaktif sedikit ya. Di Grand Zamzam Tower ini kita juga ingin ada satu tower yang khusus untuk dikelola oleh para pensiunan begitu ya. Gitu. Jadi kita berpartnership, ini kebetulan ada manajer dari Zamzam Tower mungkin bisa berbagi juga mengapa kita mesti ke Zamzam Tower ya. Ada apa sesungguhnya dengan Zamzam Tower? Iya, betul. Ya. Ya, mungkin dari saya untuk sementara saya bisa ulas seperti itu bahwa orang pensiunan adalah orang yang super sekali. Dia yang punya produktivitas yang tinggi. Dia punya keahlian, dia punya modal, dia punya pengalaman, lengkap dia ada di situ. Dan yang terpenting adalah orang pensiunan itu dia telah memiliki persiapan mental yang sangat matang. Iya. Nah, inilah yang akan kita satukan nanti di dalam materi kita ya, Pak Harisol juga ada di dalam tim kita. Kita akan punya journey. Journey itu perjalanan orang menuju pensiun. Iya. Mungkin itu sementara. Iya, yang kita tahu nih Pak ini Pak Izan ya, mungkin seperti tadi yang Bapak bilang bahwa pensiun itu pensiun dini. Kadang ada orang yang menganggap untuk ketika pensiun itu habislah sudah riwayatku. Seperti itu ya. Tetapi ini ternyata dipatahkan dengan yang Pak Izan also lakukan ini. Sekarang bukan ya tidak matilah artinya gitu ya. Malah semakin memuncak. Karena betul yang betul Pak Izan bilang tadi bahwa setelah kita pensiun itu disitulah di saat seseorang itu matang, kuat dengan segalanya, dengan terpaan-terpaan segala macam. Karena di kemarin-kemarin di usia muda terpaan-terpaan itu sudah dijalanin, sudah dialami ya. Nah, setelah Pak Izam ini pensiun, ternyata langsung bergabung dan juga tentunya dengan tadi Grand Zamzam Towers ya. Dan di situ ternyata Bapak juga bilang bahwa di situ banyak pensiun tower ini yang juga tadi inginnya dikelola oleh para ini ya, apa artinya juga banyak ketika seorang pensiun juga itu mampu bisa untuk memiliki itu gitu loh ya. Jadi bisa mengelola itu artinya mengelolanya itu gini loh. Ketika seorang pensiun itu memiliki investasi di apartemen tersebut, artinya beliau bisa mengelola untuk pemasukan di yang akan datangnya. Seperti itu kan. Nah, untuk ini di kita berbicara kenapa mesti Grand Zamzam Towers, ya kan? Kenapa enggak yang lain? Nah, ternyata di sini Bapak Jalu atau Mas Jalu mungkin ya yang akan menjelaskan ada keunikan apa sih di sini, nilai plusnya apa sih di sini? Ya, setuju. Jadi selamat siang para pendengar Radio Bina Suara. Jadi begini, tadi sempat disampaikan oleh Pak Harisol bahwa investasi apa sih yang menarik? Karena investasi itu kan menyempatkan dana dan akan berkembang di kemudian hari. Kedua, apa sih yang harus kita hadapi ketika kita akan menjelang pensiun yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi? Iya. Nah, dari dua poin ini kita akan coba kolaborasikan dalam suatu investasi produk yang sangat menarik. Yaitu pertama di Grand Zamzam Tower. Pertanyaan adalah kenapa harus dikirim zam-zam? Nah, itu kenapa mesti di zam-zam kan? Betul. Di tower Grand Zam-Zam Tower kan? Nah, tapi jangan dulu dikasih tahu, biar penasaran ya. Untuk sahabat Bina Suara masih pengen tahu kenapa mesti kita ambil di Grand Zam-Zam Tower? Ya, kita akan mendengarkan nanti bincang-bincang tetap bersama Mas Jalu Laksono yang tentunya akan mengupas habis kenapa kita harus memilih ke Grand Zam-Zam Tower. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa pesan berikut ini dan juga satu lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda.